Dalam hal ini kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib hukumnya untuk menunaikannya. Sehingga apabila seorang menunaikan salat wajib tersebut, maka kapan saja, ketika dia mengingatnya atau ketika dia terbangun dari tidurnya. Fa tuadda mata dzakarahal insan. Sehingga dikerjakan kapan seorang itu mengingatnya. Kapan dia mengingatnya. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian ketika misalnya dia lupa sholat duhur. Dia lupa sholat duhur pada hari itu hingga masuki waktu asar. Dia baru mengingatnya waktu maghrib. Namun dia tidak mengerjakan sholat duhur pada waktu itu. Dia tunda hingga memasuki waktu duhur di hari yang berikutnya. Baru dia mengerjakannya di waktu duhur. Ini menyelisih hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafarahnya adalah kapan dia mengingat. Kapan dia mengingat salat tersebut. Kapan dia terbangun dari salat itu. Maka kapan dia mengingatnya, maka dia harus mengerjakan pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ditunggu apabila telah masuk waktunya, tidak. Namun kapan dia mengingatnya, dia kerjakan meskipun di waktu maghrib, meskipun di waktu isya. Jadi ma'asyara alaikum warahimakumullah, ini diantara sholat-sholat yang diperbolehkan untuk dikerjakan meskipun pada waktu-waktu terlarang. Sholat tawaf, sholat qadha sunnah, sholat al-fawaid, sholat-sholat yang ditinggalkan dari sholat wajib, dan sholat-sholat yang memiliki sebab. Tahiyatul masjid, sholatul jenazah, sholatul kusuf, gerhana, dan yang lainnya. Lalu apa hukumnya seseorang mengerjakan sholat sunnah wudhu setelah asar misalnya. Dia mengerjakan sholat sunnah wudhu. Apabila tujuan dia setelah sholatul asar, tujuan dia mengerjakan sholat, tujuan dia berwudhu untuk sholat sunnah wudhu, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan baginya. Apabila dia sengaja berwudu untuk salat sunnah wudu, maka ini tidak diperbolehkan. Karena pada asalnya tidak ada sebabnya. Namun berbeda halnya misalnya seorang yang biasa memelihara wudunya sehingga dia selalu dalam keadaan suci. Ba'dal asr wudunya batal. Maka dia pun segera berwudu. Pada saat dia selesai berwudu, maka dia sedang mengerjakan sholat sunnah wudhu. Maka dalam hal ini boleh. Karena termasuk sholat yang memiliki sebab. Dia telah berwudhu. Dan termasuk diantara sholat yang dianjurkan adalah sholat sunnatul wudhu. Maka diperbolehkan baginya mengerjakan setelah dia berwudhu sholat sunnah wudhu meskipun pada waktu yang terlarang. Nah, dan di sana ada beberapa permasalahan yang lain berkenaan tentang mengerjakan sholat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang. InsyaAllah ta'ala kita akhirkan pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.